Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberang, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecil kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Nurani kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Oh, di mana kau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia ke tujuh samudra pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kau datang dan pergi sesuka